الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى pada pertemuan kali ini sebagaimana terjadwal sepekan kita bagi dua untuk kajian akidah dan yang satu pertemuan untuk kajian fikih. Dan di pertemuan hari Senin kemarin kita telah membahas kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah, Bisunan Nabawiyah. Dan insyaallah taala pada pertemuan hari Selasa atau malam Rabu kita lanjutkan tentang sifat salat. Dan ini memulai bab baru yaitu tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat. Begitu pula setelahnya akan ada bab dua kaidah penting, kemudian setelah itu masuk bab salat jamaah. Al-Faslu Tasi', pasal yang ke-9, Arkanus Salati wa Wajibatiha wa Wajibatuha, rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya. Perlu kita ketahui bahwasanya salat memiliki syarat-syarat. Salat juga memiliki rukun-rukun. Salat juga memiliki kewajiban-kewajiban salat dan sunnah-sunnah salat. Masing-masingnya berbeda hukum dan masing-masingnya memiliki bagiannya tersendiri. Dan pernah kita bahas di awal tentang syurutus salat, syarat-syarat salat. Dan di sini akan dibahas rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya. Bagi yang belum pernah mengikuti sebelumnya atau belum mengetahui, tidak ada salahnya untuk kita sebutkan sedikit, yaitu tentang perbedaan di antara istilah-istilah tadi. Syarat-syarat salat atau syarat-syarat suatu ibadah adalah perkara-perkara yang harus ada pada suatu ibadah yang tidak sah ibadah tanpanya. Dan syarat tersebut bukan termasuk bagian atau sudah dilakukan sejak sebelum ibadah itu dilakukan. Syarat-syarat suatu ibadah sudah dilengkapi atau sudah dilakukan sejak sebelum kita melakukan ibadah. Contohnya salat telah kita lewati dahulu di awal tentang masalah niat, ya, di dalam kalbu menghadap kiblat. Ini juga sudah dilakukan sebelum takbiratul ihram. Begitu pula juga satrul aurah, menutup aurat, sudah kita lakukan sebelum masuk salat. At-taharah, ya, minan najas wal hadas, suci dari najis maupun hadas. Najis, ya, ma'ruf, diketahui, dikenali. Begitu pula hadas, baik hadas besar seperti junub yang harus mandi besar maupun hadas kecil, ya, yang harus berwudu, ya, dengan seseorang buang air kecil atau BAB atau buang angin, maka dia muncul darinya hadas kecil yang tidak sah sholat kecuali dia harus berwudu terlebih dahulu. Dan jika tidak mampu berwudu maka dengan tayamum. Dan ini semua sudah dilakukan sebelum seorang masuk sholat. Ini namanya syarat, ya. Begitu pula beberapa syarat yang kita sebutkan di pertemuan-pertemuan atau di pertemuan terdahulu. Adapun rukun, dari sisi dia harus ada pada suatu ibadah dan tidak sah ibadah tanpanya, ini sama dengan syarat. Hanya saja perbedaannya apabila syarat itu sudah ada sejak sebelum masuknya ibadah, tapi kalau rukun ini termasuk bagian dari ibadah itu sendiri, di dalam ibadah itu sendiri. Contohnya nanti akan kita bahas takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini termasuk bagian dari salat. Sujud, ruku, ya, Al-Fatihah, ya, ini, ya, tidak sah sholat tanpanya, dan itu termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Ya, dalam hal ini sholat. Dan nanti ada wajibat, kewajiban-kewajiban ibadah, dalam hal ini kewajiban-kewajiban sholat, yang itu juga wajib hukumnya untuk dikerjakan, dilakukan. Ya. Namun apabila seseorang tidak mengerjakannya karena lupa, maka tetap sah ibadah sholatnya. Begitu pula ibadah yang lain. Berbeda dengan rukun atau syarat. Kalau seorang lupa mengerjakannya, lupa melakukannya, maka ia harus secara keumuman, meskipun ada perincian-perincian di sana, secara keumuman maka tidak sah ibadahnya. Seorang lupa sholat tidak pakai sujud, seorang lupa ketika sholat tanpa ruku, seorang sholat lupa tidak baca Al-Fatihah, maka dia harus ulangi sholatnya sejak awal. Begitu pula syarat, dia lupa belum wudu, ya, dia lupa belum, dan seterusnya, maka harus diulangi. Berbeda dengan kewajiban sholat, ya, dia wajib untuk mengerjakannya, namun ketika dia lupa maka tetap sah sholatnya, namun disyariatkan untuk dia menambalnya dengan sujud sahwi di akhir sholat. Dan ini belum kita bahas di masjid ini atau di pertemuan ini tentang sujud sahwi, nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi kita masuki di sini tentang pembahasan arkanus sholat atau al-arkan, ya. Rukun-rukun, ya. Al-arkan jamak dari ruknun, ya. Seperti kita kenal arkanul Islam, ya. Khamsah, arkanul sittah, arkanul iman, ya. Rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Maka jamaknya disebut arkan. Dan ini maknanya adalah pojokan, ya, atau suatu pondasi, ya, yang di pojok yang paling kuat dalam sebuah, kalau bangunan itu rukun, itu bagian pojok. Maka Ka'bah itu ada rukun Yamani, ada rukun Syam, pojoknya. Rukun Yamani kalau muter sebelum Hajar Aswad, pojokan, ya. Biasanya bangunan itu yang paling susah dijebol, paling sulit untuk digempur, itu bagian pojoknya, ya. Begitu pula itu termasuk di antara pilar-pilar penyangga, ya, sebagian bangunan ada tiang penopangnya, ada cornya, yang itu penyangga daripada bangunan utama. Yang bisa jadi dindingnya atau dinding-dindingnya dijebol masih berdiri kokoh, namun apabila pilar-pilarnya ini dihancurkan, maka bisa ambruk ataupun tidak berdiri lagi bangunan tersebut. Maka rukun-rukun sebuah ibadah terkadang berbilang, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Begitu pula akan kita bahas rukun-rukun sholat, ya. Dan terlepas atau terlewat kita rukun ini satu saja, maka tidak sah ibadah kita, dalam hal ini ibadah sholat. Maka ini sangat penting untuk diketahui dari ibadah, khususnya sholat yang kita pelajari, sebelum mempelajari sunnah-sunnah sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Yang termasuk paling penting adalah syurutus sholat, syarat-syarat sholat, dan arkanus sholat, rukun-rukun sholat, yang tidak sah sholat tanpanya. Jadi, kita masuki pembahasan ini. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari sholat, al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri bagi yang mampu. Al-qiyam, berdiri pada saat sholat, itu termasuk rukun, tapi bukan pada semua sholat. Kata Syekh Rahimah Ta'ala, wa hadza ruknun fil fardhi khassah. Maka perkara ini, berdiri bagi yang mampu, merupakan rukun salat pada salat fardu saja. Pada salat fardu saja. Artinya salat-salat sunnah berdiri itu tidak diwajibkan atau bukan termasuk rukun. Ya. Seseorang ketika capek, ya, maka dia boleh untuk sholat sambil, ya, duduk. Sholat sunnah, tapi bukan sholat wajib. Dan pahalanya dia dapatkan setengahnya. Lebih-lebih kalau dia sakit atau punya udur, lebih boleh lagi. Sementara dia capek saja, ya, dia ingin duduk, boleh. Begitu pula salat-salat sunnah yang lain seperti di atas kendaraan, ya, salat witir, salat malam, salat duha, di atas bis, di atas mobil, ya, di atas kendaraan, boleh dia lakukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir beliau lakukan di atas untanya, ya, dan ini pernah kita bahas. Dan disunahkan untuk seseorang menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat pertama kali. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia ikuti jalannya, mau belok-belok ke kanan, kiri, timur, selatan, utara, barat, dia ikuti. Namun ini sunnah saja. Ketika tidak memungkinkan, maka menghadap kemana dia menghadap. Dan ini khusus pada salat-salat sunnah. Ya, pada salat-salat sunnah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang salat sunnah di atas kendaraan, di mana posisi duduk di atas kendaraan. Apakah itu khusus pada safar saja atau juga boleh pada selain safar? Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Dan secara ringkas yang kuat adalah bahwasanya di sana tidak dipersyaratkan, yaitu duduk dalam di atas kendaraan bagi sholat-sholat sunnah harus saat safar saja. Ya. Di mana memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di saat safar, namun itu bukan menjadi sebuah syarat dan tidak ada fima alam sepengetahuan kami, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempersyaratkan hal yang demikian. Seandainya itu diharuskan, hanya dibolehkan, diberi keringanan salat sunnah dalam keadaan duduk di atas kendaraan harus hanya saat safar, tentulah sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Allah mengatakan ma faradna fil kitabi min syai, dalam kitab kami Alkitab tidak kami lewatkan sedikit pun. Dan Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah lengkap. Dan seandainya dipersyaratkan, tentulah akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul mengatakan tentang Al-Fatihah misalnya atau tentang salat, syaratnya harus wudu. La yaqbalallahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak bakal menerima salat seorang pun di antara kalian sampai dia berwudu, yakni jika dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Allah tidak bakal menerima. Maka di situ dipersyaratkan salat harus wudu. Adapun salat dalam keadaan duduk, salat-salat sunnah, maka sekalipun Rasul melakukannya ketika safar, akan tetapi tidak ada persyaratan di sana harus ketika safar. Maka boleh seorang melakukannya terlebih ketika hajat, ya, melakukan yang demikian. Dan boleh harakatun yasirah, gerakan yang ringan, ya, di atas kendaraan yang itu tidak banyak bergerak badannya, namun hanya tangan, ya, kaki, injek gas, injek rem, merehting, atau unta dikendalikan tali kekangnya ke kanan, ke kiri, dipacu, kemudian ditarik, direm, maka ini tidak menjadi masalah. Ini secara ringkas. Maka berdiri itu tidak dipersyaratkan pada salat-salat sunnah. Ya. Sebagaimana pula disebutkan Rasulullah SAW, salat malam beliau ketika beliau sudah lanjut usia, beliau lakukan dalam keadaan sambil duduk. Ya. Namun sebelum beliau lanjut usia, dan tidak ada demikian pula, ya, ini hendaknya tidak seseorang bermudah-mudah, karena fadilahnya sangat besar. Ya, seorang salat dalam keadaan sempurna sambil berdiri, sementara salat sambil duduk sudah disebutkan dalam hadis sahih, yaitu hanya nisfuha, pahalanya hanya setengahnya. Dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat sambil duduk, bahkan mengimami para sahabat sambil duduk ketika Rasul jatuh dari tunggangannya, saya kurang ingat unta atau kuda beliau, kemudian beliau sakit sehingga beliau salat mengimami sambil duduk. Dan banyak tentang pembahasan seputar ini. Syahidnya adalah bahwasanya rukun salat yang pertama itu berdiri bagi yang mampu, namun hanya pada salat-salat fardu, salat-salat wajib. Adapun salat-salat sunnah maka tidak dipersyaratkan. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini kewajiban berdiri ini, ya, pada salat-salat wajib bagi yang mampu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah mengatakan hafizu 'ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan juga salat wusta, salat pertengahan. Para ulama mengatakan ya, itu berbeda pendapat mereka tendang salat wusta, dan pendapat yang kuat dan rajih insyaallah taala adalah ini salat asar, ya, salat al-asr, salat wusta, ya, salat yang berada di penghujung ya, sore atau petang, di mana salat setelahnya sudah masuk malam maghrib, ya, dan salat-salat sebelumnya termasuk salat siang, ya, maka ini salat al-asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tunduk lagi patuh. Wa qumu lillah, ini syahidnya. Allah perintahkan kita untuk berdiri ketika salat. Wa qumu, dari kata yakni fi'il amr, fi'il perintah, kata kerja perintah untuk jamak, jamaah. Qama yaqumu kum, berdirilah. Qumu, berdirilah kalian semua, lillah, untuk Allah, qanitin. Maka salat itu diwajibkan berdiri, dan itu termasuk rukun bagi yang mampu. Adapun orang yang sakit, orang yang punya uzur, maka dia diperbolehkan untuk duduk, ya. Dan hendaknya dia juga tidak bermudah-mudah, ya. Di mana setiap orang berusaha untuk melakukan amal ibadahnya sesuai dengan kemampuannya. Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Maka ketika seseorang tidak bisa berdiri, dia sambil duduk. Tapi ketika dia bisa sujud, maka dia sujud ke bawah. Namun apabila dia sulit sujud tapi dia bisa berdiri, ya, karena sakit di pinggangnya atau yang lain, maka dia berdiri dan tidak dia lakukan sujud kecuali dengan isyarat, dengan duduk kemudian menundukkan. Maka bukan kemudian seseorang tidak mampu pada satu gerakan kemudian dia tinggalkan rukun-rukun sholat yang lain. Dia tidak mampu berdiri, dia duduk, tapi dia juga tidak sujud di atas tanah, dia juga atau di atas ini, namun di atas kursinya dan seterusnya. Maka hendaknya seseorang mengira-ngira sesuai batas kemampuannya. Dan bagi orang yang udzur, ma'dzur, punya alasan, punya udzur seperti sakit, maka dia tidak diwajibkan untuk mengerjakan rukun ini. Adapun bagi yang mampu, semuanya wajib dan harus untuk mengerjakan rukun yang pertama ini, berdiri, al-qiyam ma'al qudrah, pada salat-salat wajibnya. Wa qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain. Dalil yang kedua adalah dari hadis, satu ayat dan di sini satu hadis disebutkan. Hadis yaitu dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda memerintahkan sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman." فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ فَعَلَى الْجَنْبِ. Salatlah engkau sambil berdiri, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan sahabat Imran untuk salatnya sambil berdiri. Shalli qa'iman. Salatlah engkau sambil berdiri. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ, kalau engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. فَقَاعِدًا, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa'ala janb, kalau engkau tidak mampu salat sambil duduk maka sambil berbaring. Itu salatlah di atas yaitu sisimu, perutmu, yaitu tidur, dalam keadaan terlentang dia pun tidur. Dan jika dia mampu untuk miring dan dia hadap ke arah kiblat sambil miring, maka dia miringkan. Jika tidak mampu dia bisa sambil terlentang. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama akal masih yaitu dalam alam sadar dia, maka kewajiban sholat masih tetap berlaku. Meskipun hanya dengan kedipan mata, meskipun hanya dengan isyarat dan isyarat. Nas'alullah salamu al-afiyah wa taufiq. Ini ya. Sehingga salah besar bagi orang yang kemudian dengan lancangnya menfatwakan bagi orang-orang yang sepuh, sakit, kemudian masih sadar, masih bisa diajak bicara, ya, namun berbaring di atas tempat tidur. Kemudian dikatakan, ya, ya, Anda sudah tidak wajib sholat, Mbah. Ya, ini salah besar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah sambil berdiri. Dan jika engkau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Dan jika engkau tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Kalau tidak mampu wudu, gimana wudunya? Tayamum. Ya. Di samping kanan ada temboknya, tidak ada mungkin di atas kasurnya, boleh. Al-Raji, menurut pendapat yang kuat. Dan masing-masing melakukan ibadahnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ibadah dan kewajiban kita ibadah, bahkan hikmah diciptakannya kita manusia dan jin, seperti kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka ini rukun yang pertama dalam salat, berdiri itu harus dan merupakan rukun yang pertama dalam salat. Rukun yang kedua, at-tsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua dari salat adalah takbiratul ihram. Takbir ihram yang artinya takbir pengharaman. Ahrama yuhrimu ihraman. Sebelumnya kita sebut, ya, pernah kita sebut di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa disebut pengharaman? Karena dengan takbir tersebut berarti mengharamkan apa-apa yang tadinya mubah. Makan tadinya mubah, minum tadinya mubah, boleh. Berbicara, ngobrol dengan temannya, tadinya boleh. Tapi kalau sudah seorang mau sholat, mengucapkan Allahu Akbar pertama kali, takbiratul ihram, maka yang mubah-mubah tadi jadi haram. Diharamkan dia untuk makan. Tidak halal lagi untuk dia minum ketika sholat. Tidak boleh lagi untuk dia ngobrol dengan temannya dalam sholat. Maka disebut takbiratul ihram, pengharaman. Sebagaimana pula juga kita kenal dalam manasik haji maupun umrah disebut ihram. Ya. Kemudian dengan itu seorang tidak boleh melakukan apa-apa yang tadinya boleh. Pakai wangi-wangian, mengenakan tutup kepala, peci bagi laki-laki atau yang sejenis. Demikian pula pakaian berjahit yang membentuk badan. Begitu pula yang lain-lainnya dari larangan-larangan ihram pada haji maupun umrah. Ya. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam sholat. Ini rukun dan ini penting sekali untuk diingatkan. Ya. Maka ini menandakan bahwasannya seorang kalau sholat tanpa membaca takbir ini, takbir pertama, tidak sah sholatnya. Dan ini pentingnya kita mempelajari fikih sholat. Ya. Bisa jadi seorang sholat berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, dia sholat tidak mengucapkan Allahu Akbar pada pertama kali sholatnya. Lam tuqbal salatu, tidak diterima salat. Dan mendapat banyak dari para ulama, kebanyakan ulama bahwasanya takbiratul ihram itu adalah rukun yang bukan hanya sekedar wajib, tapi tidak sah salat tanpanya. Dikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya apa? Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, lil musii fi salatihi, terhadap seorang yang kurang baik dalam salatnya. Dan sebagian ulama menyebut al jahil bi salatihi, yang belum tahu tata cara sholatnya ketika itu. Seorang sahabat, ya, sebelum diajari Rasulullah SAW mengerjakan sholat, namun dia belum mengetahui hukum-hukum yang penting dalam sholatnya, termasuk rukun tuma'nina. Dia mengerjakan sholat, ya. Kemudian nanti akan disebutkan di akhir, belum bagus sholatnya, diperintahkan Rasul untuk mengulangi sholatnya. Dan diantara kemudian sampai dia minta diajari oleh Rasulullah SAW. Diantara apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW kepadanya, Rasul memerintahkan, idza qumta ila salat, apabila engkau berdiri menuju salat, engkau berdiri untuk menegakkan salat, fa'asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudumu. Karena kalau wudu belum genap dan ada yang kurang kelengkapan-kelengkapannya atau kewajiban-kewajibannya, maka dengan tidak sahnya wudunya, tidak sah pula salatnya. Ya, oleh karena itu termasuk pembahasan fikih, para ulama membahas kitab ut-thaharah terlebih dahulu. Ya. Kenapa loh? Bukankah ibadah itu pertama kali adalah salat? Ya. Setelah syahadatain, rukun Islam kedua adalah salat. Iya, memang pembahasan fikih pertama kali sebelum wakaf, hibah, jual beli, kemudian warisan, nikah, talak, pertama kali mesti salat. Tapi kenapa disebut dulu kitab taharah? Karena taharah adalah termasuk salah satu syarat dari syarat salat, yang tidak sah salat tanpanya. Ya. Sehingga dibahas di sana. Dan itu juga termasuk hal yang ya, penting. Rasulullah SAW memerintahkan apabila engkau tidak, ya, apabila engkau berdiri menegakkan salat, maka sempurnakanlah wudumu. Tsummastaqbilil qiblata, kemudian hadapkanlah dirimu kepada kiblat. Menghadaplah kepada kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Maka takbir ini perintah Nabi SAW, dan itu rukun menurut pendapat banyak daripada, atau kebanyakan daripada para ulama rahimahumullahu taala. Ini pendapat yang kuat. Sebagaimana pula dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi alaihissalam mengatakan as-salat, tentang salat itu ya, at-tahrimu hat-takbir wa tahlilu hat-taslim. Pengharamannya adalah dengan takbir dan penghalalannya adalah taslim, ucapan salam. Seperti tadi. Tadinya sebelum salat boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol. Ketika baca Allahu Akbar, maka itu pengharaman. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum ketika sholat. Wa tahlilu wa taslim, dan penghalalannya. Halal lagi makan, halal lagi minum, halal lagi untuk bicara dengan salam. Dan itu menunjukkan bahwa sholat itu harus dibuka dengan takbiratul ihram. Dan ditutupnya dengan salam. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara dalil tambahan yang kita tambahkan, di antara dalil yang menunjukkan dan menguatkan takbiratul ihram itu rukun, wajib dan juga rukun, harus dilakukan dan tidak sah salat tanpanya. Berbeda dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini sunnah menurut jumhur ulama, seingat kami, jumhur mayoritas ulama. Jadi lebih penting mana, mengangkat tangan dengan takbir? Lebih penting takbirnya, ya. Tadinya seorang kok Allahu Akbar lupa tidak mengangkat tangan, tidak menjadi masalah. Namun ketika dia mengangkat tangan, kemudian bersedekap, ya, kemudian dia baca iftitah Al-Fatihah, tapi dia lupa membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tidak sah sholatnya. Maka ini penting sekali. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Atsalits, rukun sholat yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Maka ini hadis sahih dari sabda Nabi alaihi wasallam, tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Baik. La salata, dinafikannya salat di sini. Tidak ada salat. Ini tidak sah salat seseorang siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Jadi sana ada pembahasan tafsil, perincian ya, detail, namun ini secara global. Dan sebelum Al-Fatihah, maka di sana disyariatkan beberapa doa, namun tidak sampai tingkat wajib apalagi rukun. Ya. Seperti doa iftitah. Apakah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ataukah dengan ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukrata wa asila. Ini semua doa-doa iftitah yang sahih, boleh dibaca. Dan itu semua sunnah dan bukan wajib, pernah kita bahas. Dalilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat di belakang Rasul. Kemudian melihat gerak-gerik Rasul berkumat-kamit, bergerak-gerak jenggot beliau, membaca sesuatu sebelum Al-Fatihah. Kemudian ketika Al-Fatihah, Rasul mengeraskan suaranya. Maka Abu Hurairah selepas salat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka ba'da takbir qabla al-qira'ah? Wahai Rasulullah, aku melihat, atau bagaimana menurut Anda, aku melihat Anda diam setelah takbiratul ihram dan sebelum bacaan Quran, sebelum Al-Fatihah. Madza taqul, apa yang Anda baca? Maka Rasulullah kemudian mengajarkan, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, sampai akhir doa iftitah. Kemudian Rasul mengajarkan doa iftitah tadi. Para ulama mengatakan sebelum ditanya Abu Hurairah, Rasul tidak mengajarkan doa tadi kepada para sahabat. Menunjukkan itu tidak wajib. Rasul membacanya, kemudian ditanya sahabat, apa yang anda baca ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengajarkannya, menunjukkan tidak wajib. Begitu pula, dan di sana ada doa yang lain atau ayat atau bacaan ta'awudz, ya, di a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil 'aliim, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, atau a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, atau yang semisalnya. Bacaan ta'awudz, dan ini wajib menurut pendapat yang kuat, tapi bukan rukun. Artinya kalau seorang lupa membaca tetap sah salatnya. Adapun Al-Fatihah, maka ini harus di sana ada perincian-perincian seputar hukum-hukum masalah seputar Al-Fatihah. Begitu pula bagi orang yang masbuk datang kemudian mendapati imam rukuk, dan ini dikecualikan menurut jumhur mayoritas ulama. Dia belum sempat baca Al-Fatihah tapi dapat imamnya rukuk, ya. Maka ini sah menurut jumhur al-ulama, mayoritas ulama. Itu pengecualian. Dan di sana ada hukum-hukum yang lain, pembahasan yang lain seputar Al-Fatihah. Ini secara global. Ini rukun yang ketiga dari salat, membaca Al-Fatihah itu harus. Ar-rabi, rukun yang keempat, ar-ruku' adalah ruku'. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Hei orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian. Ya. Di sini diperintahkan untuk ruku'. Irka'u, ini syahidnya. Ruku'lah kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lirrajulil ladzi asaa fi salatihi, bagi seorang yang ketika itu masih belum baik salatnya, walam yusalliha ala wajhit tamam, dan tidak mengerjakan salatnya dengan sempurna. Kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara salat. Di antara apa yang diajarkan oleh Nabi, Nabi memerintahkan kepadanya alaihi salatu wasallam, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai tumaknina rukukmu. Kemudian rukuklah engkau, yaitu sampai engkau tenang dalam rukukmu. Maka ini menunjukkan rukuk itu harus dalam salat. Tidak ada salat tanpanya. Bahkan tiap rokaat itu diambil dari kata itu, rokaah yarka'u, rokaah, rokaat. Tidak ada satu rokaat pun kecuali pasti ada rukuknya. Ya. Setiap rokaat satu rukuk, ya, kecuali sholat gerhana, ya, dua kali rukuk. Baik, ini rukun dalam sholat yang keempat. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku'. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salatihi tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang sama, seorang yang kurang baik dalam salatnya, ketika itu Nabi di antara apa yang beliau ajarkan, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepadanya setelah ruku', tsumma rfa', kemudian angkatlah badanmu. Setelah ruku', bangkit dari ruku', hatta tatma'inna qa'ima, sampai engkau tenang dalam berdirimu. Iktidal, yakni bangkit dari ruku'. Maka ini rukun salat yang kelima. Tidak sah salat tanpanya. As-sadis, yang keenam. As-sujud, sujud yang pertama. Setelah iktidal, sujud. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Kelanjutan dari tadi, surat Al-Hajj 77. Hei orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Ruku'lah kalian dan sujudlah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud dalam salat. Ya. Dan itu ada pada semua salat, seingat kami kecuali salat jenazah. Tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya. Sebab di hadapan kita sedang ada makhluk, ada jenazah, yang meskipun seseorang mungkin niatnya ikhlas karena Allah, menyembah Allah, rukuknya, sujudnya mengagungkan Allah, tapi bisa jadi orang menyangka dia sedang rukuk kepada si jenazah, dia sedang sujud kepada jenazah yang meninggal, apakah atasannya, rajanya, penguasanya, pimpinannya, atau dia sujud kepada mayit yang ada di depannya. Atau bisa jadi berubah niatnya, atau bisa jadi masuk was-was syaitan dan berbagai macamnya. Oleh karena itu ditutup celah ini dalam syariat. Dan Rasulullah SAW tentang sujud mengatakan, seandainya aku diizinkan untuk memerintahkan sujud kepada seseorang untuk yang lainnya, la amurannan nisa an yasjudna li zawjiha, aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Ya, dalam riwayat Nasa'i, li idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas sang istri. Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, pasti para wanita yang aku perintahkan untuk sujud kepada suami-suami mereka. Namun tetap tidak boleh. Namun seandainya boleh, itu. Dan tidak boleh. Begitu pula ketika rukuk, sementara membungkuk saja, tidak sampai rukuk, Rasul tidak menyukainya. Baik Rasul tidak melakukannya kepada orang lain, ataupun sahabat lain membungkukkan badan kepada Rasul, Rasul tidak menyukainya. Kata seorang sahabat, saya kurang ingat, dengan saya Anas bin Malik, kalau tidak salah, ya, saya kurang yakin. Seorang sahabat mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahu anil inhina. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membenci membungkukkan badan kepada orang. Inhina, ya, yang tidak sampai tingkat rukuk, ya, seperti, dan ini umum dalam, ini sering pada perguruan-perguruan silat misalnya, ya, sebelum pertandingan atau yang lainnya antara pelatih dengan murid. Untuk membungkukkan badan, ya, meskipun tidak sampai gerakan rukuk 90 derajat, itu yang disebut inhina. Nabi membencinya, ya, perbuatan tersebut. Dan Nabi pun tidak ridho dan tidak rela, tidak suka para sahabat lain menyikapi beliau seperti itu. Dalam keadaan beliau Nabi, beliau makhluk paling mulia, paling berhak untuk mendapatkan pengagungan paling tinggi di antara makhluk. Tapi beliau pun tidak rela diperlakukan demikian, inhina. Ya, membungkukkan badan yang tidak sampai rukuk, apalagi sampai tingkat rukuk, maka seorang tidak boleh melakukan ini di kesempatan apapun, yaitu dari apa-apa yang ia lakukan. Allah musta'an. Ini apa yang diingatkan oleh para ulama rahimah ta'ala. Sampai-sampai dulu ketika apa namanya dikenali hal ini termasuk sifat para sahabat, ya, orang-orang ketika itu, masyarakat luas mengenali bahwasanya para sahabat tidak mau untuk sujud di hadapan siapapun, rukuk di hadapan siapapun. Maka ketika dipanggil utusan oleh Raja Romawi, salah seorang Raja Romawi, dia ingin membuat siasat bagaimana supaya utusan muslimin ini mau masuk dalam keadaan membungkukkan badan. Karena mereka semua, Raja Romawi ini oleh rakyatnya, selalu ketika mereka datang masuk, selalu membungkukkan badan terlebih dahulu. Maka dibuatkan pintu kecil supaya utusan tadi ini masuk mau enggak mau harus sambil bungkuk. Dibikinkan pintu kecil khusus. Namun dan sahabat ini, utusan di kaum muslimin, tidak kehabisan akal, dan dia pun masuk dengan pantatnya terlebih dahulu yang masuk lewat pintunya, ya. Sehingga berangkang tapi mundur sehingga pantat terlebih dahulu. Nah, ini perkara yang masyhur dikenali, diketahui dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka generasi yang paling mulia. Mereka golongan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita contoh dan kita teladani, dan Allah telah sebutkan keridhaannya Allah turunkan kepada mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridha kepada mereka. Baik. Ini tentang sujud, ya, tidak boleh, ya, kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rukun dalam salat sujud, ya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dalam hadis, ya, al-musyi'i fi salati tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Rasul memerintahkan mengajarinya salat setelah yaitu i'tidal, kemudian sujudlah engkau sampai tenang engkau dalam sujudmu, ya. Tidak mentul-mentul sujud, belum mapan sendi-sendi dan tulangnya, kemudian sudah mentul lagi, ya. Rasul mensifati perbuatan yang seperti ini dalam sebuah hadis, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Dan itu juga tafsir daripada ayat Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam salatnya. ya, yarkubuna salat, mereka menanti-nanti atau menunda-nunda waktu salat, belum salat, belum salat, belum salat. Kalau sudah mau habis waktunya, langsung segera salat dengan cepatnya dan mematuk-matuk ya, seperti hewan unggas, mematuk-matuk dengan cepatnya sujudnya ya. Dan Rasul mensifati tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Waliyadzubillah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha fiha illa qalila. Mereka munafikin itu apabila berdiri mengerjakan salat, mereka kerjakan sambil malas-malasan. Yura'unan nas, dan mereka pun kalau mengerjakannya dengan riya, pamer semangat kalau dilihat orang ya, untuk unjuk kebolehan bacaan ataupun yang lain-lainnya, waliyadzubillah, dilihat oleh orang. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha fiha, dan mereka pun tidak ingat kepada Allah di dalam salatnya, illa qalila, kecuali sedikit saja, kecuali sedikit saja, waliyadzubillah. Baik, ini oleh karena itu sujud juga mestinya juga tenang. Dan di sini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain tenang dalam sujudnya juga diperintahkan untuk sujud pertama kali. As-sabi, rukun yang ketujuh, al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limusi fi salati, juga sama Rasul dalam mengajarkan orang seorang sahabat yang belum bagus salatnya tadi, setelah sujud Rasul perintahkan summarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian angkatlah badanmu, bangkit dari sujud sampai tenang engkau dalam duduk, duduknya juga tenang ya. As-samin, rukun yang kedelapan, as-sujudu tsani, sujud yang kedua dalam salat. Sujud yang kedua itu rukun. Li'annahu la budda fi kulli rak'ah min sujudaini, karena wajib atau harus dilakukan pada setiap rakaat salat terdiri dari dua sujud. Tidak cukup hanya satu kali sujud, namun harus dua kali sujud. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musyi fi salati, karena Nabi memerintahkan kepada seorang sahabat yang belum baik salatnya ketika itu, Rasul ajari tsumma sujud, kemudian sujudlah lagi, setelah duduk sujudlah lagi yang kedua, hatta tatma'inna sajida, sampai tenang engkau dalam sujud. Ba'da an dzakara qauli, setelah Rasul menyebutkan tsumma rfa hatta tatma'inna jalisan, setelah Rasul memerintahkannya, angkatlah setelah sujud pertama, angkatlah duduk di antara dua sujud sampai tenang engkau dalam duduk. Dan setelah duduk Rasul perintahkan lagi dia sujud kedua kalinya, kemudian sujudlah sampai tenang engkau dalam sujudmu. Maka ini rukun yang kedelapan, sujud yang kedua dalam sholat. Kita lanjut sejenak ba'da, atau kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah. At-tasi', rukun salat yang ke-9, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Dan dilompati di sini tasyahud awal, memang sengaja dengan ilmu dan pengetahuan Syekh rahimahullah ta'ala. Karena tasyahud awal itu bukan termasuk rukun salat, bukan termasuk rukun salat. Tasyahud awal itu termasuk kewajiban salat. Dengan dalil apa? Nabi alaihissalatu wassalam pernah salat zuhur ya, atau disebutkan salah satu dari salat rubaiyah, zuhur atau asar. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ketika ditunggu untuk duduk rakaat kedua, Nabi langsung berdiri rakaat ketiga, lupa. Maka Nabi meneruskan sampai, ini sebagian sahabat mengatakan subhanallah, sehingga saya dalam sebagian riwayat, Nabi tapi meneruskan sampai 4 rakaat. Kemudian ketika ditunggu salam, Nabi ternyata sujud sahwi sebelum salam. Dan itu menunjukkan bahwasanya tasyahud awal bukan rukun dalam sholat, tapi kewajiban sholat. Tetap sah ibadah sholat seseorang jika terlupa tidak duduk atau membaca bacaan tasyahud awal. Namun disyariatkan dia untuk menambalnya, memperbaiki kekurangan sholatnya tersebut dengan sujud sahwi, yakni sebelum salat. Dan di sana ada dalil yang menunjukkan hal tersebut terjadi di zaman Rasulullah SAW atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul lupa dalam sholatnya. Yang seandainya Allah kehendaki Rasul tidak pernah lupa, bisa. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan contoh Nabi pernah lupa dalam salatnya, sehingga menjadi contoh bagi kita apa yang perlu kita lakukan kalau ada yang kurang dalam salat kita, atau ada yang kelebihan, atau yakni ragu-ragu dalam sholat kita. Ya. Adapun kelebihan dan kurang pernah, ya. Dan ini dibahas dalam bab sujud sahwi. Ya, Rasul pernah sholat sujud, apa, sholat duhur 5 rakaat, kemudian Nabi perbaiki dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi setelah salat. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu bukan wajib, apalagi rukun. Oleh karena itu di sini disebutkan rukun salat yang ke-9 adalah langsung tasyahud akhir. Dengan duduknya tentu. Tasyahud akhir dibaca dengan duduknya. Adapun bacaannya, ini duduk tasyahud akhir, duduk paling akhir sebelum berakhir salat, ini jelas rukun. Adapun bacaan tasyahud, ini rukun menurut jumhur mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Liqauli Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara dalil mereka ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan kunna naqulu fi shalat qabla an yufrada at-tasyahud. Kami dulu membaca dalam salat kami sebelum diwajibkannya tasyahud. Kami berdoa, yaitu kemudian apa saya ingat saya assalamu alallah atau tahiyatulillah salawat wa tayyibat, kemudian disebutkan assalamu alallah, ya, di sana ada hadisnya, yaitu kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu, bukan mengucapkan salam kepada Allah namun menunjukkan mempersembahkan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa taala. Dan Rasul melarang untuk para sahabat berdoa assalamu alallah. La taqulu assalamu alallah, jangan kalian ucapkan salam untuk Allah. Fa innallahu wassalam, karena Allah lah pemilik keselamatan dan pemilik assalam itu sendiri, dan dia antara nama Allah assalam. Maka cukup kalian ucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Dan ini pernah kita bahas dalam masalah tasyahud akhir. Dan boleh untuk membaca mana saja bentuk tasyahud akhir yang sahih. Ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ada tasyahudnya Umar bin Khattab, dan seterusnya pernah kita bahas dalam masalah tasyahud. Begitu pula duduknya tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk, duduk agak miring sedikit, atau duduk di atas afwan pantatnya, bukan duduk istiqras tegak. Ini, dan ini ada pembahasannya pernah kita sebut, ya, tentang masalah duduk tasyahud akhir ini pernah kita bahas, ya, tentang tata cara duduknya. Ya, begitu pula perbedaan pendapat di antara ulama tentang sifat duduk ataupun salat-salat yang memiliki tasyahud akhir cuma satu, ya. Ini pernah kita bahas juga tasyahud akhir, ya. Diulangi enggak? Masalah tasyahud akhir, diulangi. Cukup ya, insyaallah ini tasyahud akhir sudah pernah, ya. Insyaallah belum lama. Fadalla hadza ala anna tasyahud fard. Ini menunjukkan bahwasanya tasyahud ini harus. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Dan tasyahud yang dimaksud adalah ucapan attahiyatu lillah sampai syahadatain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ ini disebut tasyahud. Kemudian al-akhir, di sini disebutkan rukun salat yang ke-10 adalah disebutkan di sini as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Saya mengatakan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam tasyahud akhir. Hadzal masyhur min madzhab Imam Ahmad, ini yang masyhur dari madzhabnya Imam Ahmad. Jadi termasuk mufradat, pendapat tersendiri al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala yang masyhur. Dan ini yang beliau rajihkan, penulis kuatkan di sini. Wailah, sebenarnya para ulama yang lain, jumhur ulama, mayoritas ulama selain Imam Ahmad berpandangan membaca selawat kepada Nabi alaihi wasallam pada tasyahud akhir itu pun sunnah hukumnya, tidak sampai wajib ataupun rukun. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama, termasuk di antara mereka Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Tapi walaupun minkum disebutkan, yaitu Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan salah satu daripada riwayat yaitu Ahmad. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahkan termasuk rukun. Ya, afwan, tadi saya salah ucap, ya. Hukum salawat kepada Nabi alaihi wasallam dalam duduk tasyahud akhir, para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Yang satu mengatakan rukun Kalau lupa, tidak sah sholatnya. Harus diulangi. Ini namanya rukun. Ya. Dan di sini yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, begitu pula dinukilkan dari Imam Syafi'i. Yang kedua, berpandangan sunnah. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Kebanyakan ulama. Kemudian yang ketiga, berpandangan wajib. Berpandangan wajib. Dan masing-masing menyebutkan dalilnya. Ada pun yang menyebutkan dalil tentang yaitu diharuskannya membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keumuman, ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Eh, orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi dan doakanlah beliau keselamatan atas beliau, wa sallimu taslima. Begitu pula Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaihi. Allah memerintahkan kami untuk kami bersolawat kepada Anda. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana kami harus membaca salawat kepada Anda? Fasa kata Nabi terdiam sejenak. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai akhir salawat. Hadis riwayat Muslim nomor 405. Maka sahabat di sini mengatakan, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada Anda. Bagaimana caranya? Kemudian Rasul mengajarkan. Begitu pula Rasulullah SAW sempat mendengar, melihat ada seorang yang sholat kemudian tanpa membaca salawat. Maka Nabi Rasulullah SAW selesai dia sholat, Nabi mengatakan, ajilah hada, orang ini terburu-buru dalam sholatnya. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya, kemudian Nabi menasihatinya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbi wa sana'i alaihi tsumma yusalli 'alan nabi ya tsumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia memulai memuji-muji Rabbnya, mengagungkannya, attahiyatulillah wa salawatu thayyibah. Kemudian hendaknya dia berselawat kepada nabinya, Allahumma shalli ala Muhammad, tsumma yad'u bima syaa. Kemudian setelah innaka hamidum majid, berdoalah apa yang dia ingin. Seperti yang kita contohkan dulu, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr, dan doa yang lain. Ini terserah. Maka ini di antara urutannya. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang sahabat yang ketika sholat tidak membaca salawat. Ini mereka sebagian menyebutkan ini berarti rukun, kan harus, gak sah sholat tanpanya menurut mereka. Namun ini justru sebenarnya dalil pada kita. Ada seorang sahabat yang sholat tidak membaca salawat, Nabi menasihatinya, memerintahkannya untuk sholawat di dalam tahajud akhir, tapi Nabi tidak memerintahkan dia mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bukan rukun. Seandainya rukun, batal sholatnya, berarti Nabi mesti memerintahkan dia untuk sholat, ya kan? Tapi di sini Nabi tidak memerintahkan dia untuk sholat. Maka minimalnya salawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir ini wajib, atau bahkan pendapat jumhur sunnah. Dan yang lebih kuat Allah alam wajib, dan itu juga pendapat di antara ulama rahimahullah ta'ala. Maka poin yang ke-10 ini perbedaan pendapat di antara ulama, dan tersisa beberapa poin rukun sholat yang ke-11, 12, hanya 2-3 poin dari rukun-rukun salat, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.